sendirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana huda wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin, sayyiduna Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua dalam program Penyejuk Hati dari kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan hari kita pada hari yang berbahagia ini dengan mengkaji Al-Quran, dan Allah masih merahmati kita dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kisah-kisah yang telah kita raih dan yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini dari kisah Nabi Musa beserta dengan kaumnya menjadi pelajaran yang teramat penting bagi hidup dan kehidupan kita. Baiklah para pendengar, kita telah sampai pada surah Al-A'raf ayat 156 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤمنون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat, sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang kita kaji ini merupakan lanjutan doa dari Nabi Musa beserta 70 para pengikutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam upaya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang pernah disampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan, yang terlepas dari suatu kemaksiatan. Tetapi bukan itu yang menjadi stressing pemikiran kita, tetapi bagaimana kemudian kita memperbaiki diri kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Kita ketahui juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan bagi kami di dunia dan begitu juga kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada orang yang diberikan kebaikan di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tetapi tidak ada kebaikan apapun yang dia dapatkan di akhirat nanti. Di dunia dia senang, tetapi kesenangan itu ternyata tidak menjamin kebahagiaan dia di akhirat. Maka ya, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita meminta kepadanya agar di dunia kita senang dan bahagia di akhirat. Nah, di sini ada satu hal yang mungkin kita akan diskusikan dengan para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar, di mana Allah mengatakan azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai. Azabku itu akan menimpa siapa orang yang aku kehendaki. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang melakukan dosa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan bahwa azab itu hanya diturunkan kepada mereka. Wa rahmati wasi'at kulla syai', sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala sesuatu, artinya tanpa ada terkecuali. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis itu adalah hadis qudsi yang mengatakan bahwa rahmati sabaqat ghadabi, bahwa rahmatku itu lebih didahulukan daripada kemurkaan dan kemarahanku. Mungkin kita mencoba untuk mendiskusikan ayat ini bersama tim terjemah Safir Al-Azhar, yang ingin kita awali dengan sebuah pertanyaan, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya hari ini, ya kita melihat atau saat sekarang ini Ustaz Zainal, kita melihat orang yang beriman dan orang yang kufur semuanya masuk dalam azab itu. Artinya masuk dalam kesulitan dan musibah itu. Kita melihat bagaimana tsunami yang menelan ratusan ribu orang meninggal, begitu juga gempa, dan begitu juga sekarang musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina dan di negara-negara yang lain. Nah, tentu kita meyakini bahwa di antara mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita memahami ayat ini, Ustaz? Adzabi usibu bihi man asya. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Jadi harus kita pahami antara azab dan musibah. Musibah itu berasal dari kata-kata asoba, mau di sini juga usibu, usibu bihi. Asoba musibah itu pasti kena. Namanya asob itu mengena. Musibah pasti kena. Dan tidak setiap musibah itu disebut dengan azab. Jadi harus dipahami, satu case, satu kejadian, semua akan mendapatkan musibah. Bagi orang yang beriman, musibah ini kalau di maintainnya, ditatanya dengan baik, maka musibah ini akan menjadi suatu nikmat. Musibahnya sama. Begitu juga orang kafir, ketika mendapat musibah dan dia tidak bisa menerima musibah ini, tidak sabar, tidak reda, tidak menerima takdir Tuhan, dia akan menjadikan azab. Contoh yang lebih jelas, Nabi Ayub alaihissalam sakit 18 tahun, dan ini sering kita sebutkan. Itu musibah bagi dia. Tetapi karena dia menerima ini dengan lapang dada, hati terbuka, penuh rasa sabar, dia memaintain musibah itu menjadi suatu kenikmatan. Maka dia mengatakan musibah yang 18 tahun itu dengan inni masyanya durru, cuman sekedar disentuh saja, bukan merupakan suatu penyakit yang begitu dahsyat. Padahal sebenarnya penyakitnya begitu dahsyat, karena dia menikmatinya. Sebaliknya, ketika orang tidak bisa menerima satu musibah yang datang dari Allah, walaupun mungkin tertusuk duri saja, dia sudah meraung ke sana kemari. Karena apa? Karena dia tidak bisa menerima takdir, tidak sabar, sehingga dia menjadi azab dan siksaan. Dan disinilah perbedaan antara pemahaman kapan itu musibah. Mungkin semua orang terkena tsunami, tapi bagi mukmin yang beriman, maka itu adalah suatu kenikmatan kalau dia bisa memahaminya dengan tulus dan lapang dada. Tetapi bagi orang kafir, mungkin orang mukmin yang maksiat, yang tidak memahami agama yang benar, ini adalah azab dan siksaan akhirnya. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat bahwa tidak semuanya sama. Jadi kembali kepada bagaimana orang mukmin menerima itu sebagai sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan malah kejadian itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, berbeda dengan orang kafir yang ketika diberikan sebuah musibah atau cobaan malah berubah menjadi azab. Jadi suatu musibah ditambah lagi dengan azab, sehingga kesengsaraan di atas kesengsaraan. Ustadz Perdana, mungkin kita kan melihat bahwa saat sekarang ini bahwa banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk menjadikan rahmat Allah ini sebagai alasan. Artinya dia buat maksiat, dia berzina, dia membunuh, atau dia korupsi. Jadi kemudian dia mengatakan, ah nanti kan aku diampuni Allah. Apakah semudah itu rahmat itu juga meliputi seseorang, Ustaz? Bagaimana mungkin? Iya, yang saya pahami adalah bahwa di dalam keterangan ayat ini Allah sudah jelas mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai. Bahkan di dalam keterangan hadis dikatakan bahwa inna rahmati sabaqat ghadabi. Bahwasanya rahmatku itu jauh lebih melampaui daripada kemarahanku. Artinya, apapun yang dilakukan oleh seorang anak manusia di dalam kehidupan ini, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmat, kasih sayangnya akan tetap membukakan kesempatan kepada anak manusia itu untuk selalu bertobat kepadanya. Ya, sebagaimana di dalam hadis dikatakan, selama nyawa masih belum yugargir sampai ditenggorokan, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan selalu membukakan pintu tobat kepada seorang orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Jadi sebenarnya kalau ada sikap seperti ini bagus. Artinya ketika ada seorang manusia yang paham bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, itu sudah paten sekali itu. Sudah baik. Sudah baik sekali. Kenapa? Daripada dia pesimis terhadap segala kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya ingin ambil pelajaran di sini adalah bahwa melalui keterangan Nabi Musa di awal redaksi, waktub lana fi hadzih dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebajikan di dunia ini. Artinya apa? Nabi Musa tahu betul bahwasanya kehidupan dunia ini sangatlah penting bagi seorang manusia, dan seorang manusia harus bersyukur kepada Allah ketika dia diberikan kesempatan untuk hidup di dalam di atas dunia ini. Satu hal yang harus kita pahami bahwa kita harus memandang kehidupan ini dengan penuh keoptimisan, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menjanjikan kepada kita kemudahan dan kebaikan di dalam kehidupan ini. Coba kita perhatikan di dalam surat Al-Insyirah, ini adalah motivasi dari Allah kepada kita untuk menjalani kehidupan ini dengan begitu riangnya. Alam nasyrah laka sadrak, kami telah bukakan hatimu dari berbagai kesulitan dan sesaknya nafasmu. Wa wada'na anka wizrak, kami telah hilangkan segala kesulitan yang membebani punggungmu, ya. Fa inna ma'al usri yusra, dari berbagai kesulitan akan ada kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah bahwa seorang muslim harus optimis di dalam kehidupan ini, bahwa segala yang dihadapinya itu pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tentunya ketika kita melihat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala di satu sisi begitu luasnya, maka kita juga mestilah mengingat kepada sifat jalalahnya, bahwa Allah itu syadidul iqab, Allah itu sangat pedih azabnya dan sangat cepat perhitungannya, sehingga di dalam hal ini akan muncul sifat al-khauf war-raja, khauf daripada rasa takut daripada azab Allah, dan raja harap daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Nah, Ustaz Fajr mungkin bisa menambahkan tentang bahwa orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan mengeluarkan zakat sebahagian daripada hartanya ini kan kita melihat hablum minallah dan hablum minannas, Ustaz Fajr. Artinya seorang yang beriman kepada Allah itu harus menjaga dua hubungan ini, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Ustaz. Ya. Ketika kita ingin berbicara tentang hablum minallah dengan hablum minannas, maka yang paling penting kita jaga ini adalah untuk menjaga keimanan kita, supaya tetap ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, maka kita harus menjaga hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Bagaimana caranya? Caranya kita harus betul-betul takut tentang azab Allah, dan yang kedua, menandakan kita hubungan dengan hablum minannas, yaitu Allah memerintahkan kita dan Rasulnya supaya kita mengeluarkan zakat dan lain bentuk dari zakat tersebut. Sebetulnya yang tiga kita bicarakan ini, takwa, zakat, dan mukmin beriman kepada Allah, ini adalah syarat bagi orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah yang begitu luasnya. Nah, karena dalam ayat ini dua penekanan. Pertama, azab Allah akan turun bagi orang yang murka. Kedua, rahmat Allah akan melimpah bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang mengeluarkan zakat, dan tentunya dia adalah seorang yang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kembali lagi ke belakang tentang azab di sini, itu adalah hal yang sudah ma'ruf, sudah ketahuan, dalam arti kata ayat sebelum ini juga mengatakan, yaitu ar-razbah. Sedangkan ayat dalam surat Al-Baqarah itu adalah as-sa'iqah. Nah, itulah artinya apa? Ketika hamba kaum Nabi Musa itu terus melaksanakan perbuatan yang menjadikan Allah itu murka, maka azabi usibu bihi, sudah mesti akan kena, itu sebagaimana yang digambarkan oleh Ustaz Arifin tadi, usibu bihi itu mesti akan kena, namanya musibah. Enggak bisa dielakkan lagi. Nah, inilah yang mestinya kita jauhi hal itu. Dan di sini adalah ada jawabannya dikasihkan Allah, yaitu bagaimana kita ingin mendapatkan rahmat Allah itu sangat mudah, yaitu kita harus bertakwa kepada Allah dalam mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, serta memberikan zakat, infak, sedekah dan yang lainnya. Tentunya itu didasarkan oleh keimanan kita kepada Allah. Ya. Sedikit Ustaz Ardi, bahwa ayat ini tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi ketika Allah berkata azabi usibu biman asya, artinya apa? Bahwa ketika menurunkan azab itu suka-suka aku. Jadi manusia jangan mendikte Tuhan gitu. Artinya apa? Boleh jadi Tuhan mengampuni dan selesai masalah. Mungkin bagi manusia itu tidak mungkin terampuni. Para penzina mungkin yang pernah berzina, para koruptor yang mungkin pernah korupsi, para para pencuri yang mungkin telah mencuri, mungkin bagi kita itu masih terbekas dalam hati kecil kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan ayat sebelumnya, khairul ghafirin, dialah sebaik-baik pemberi ampun. Kita mungkin masih bisa memaafkan orang, tetapi tidak ada zat yang paling mudah memaafkan orang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah di sini, wujud dari rahmatnya, kalau aku ingin mengazab, jangan dikti, suka-suka aku, boleh jadi ku maafkan, boleh jadi tidak ku maafkan. Iya, menarik sekali ketika kita berbicara tentang azab Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya ini. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat yang mulia ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah kita menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian kita bangun kehidupan kita itu seperti yang disampaikan Ustaz Perdana tadi, dengan optimisme bahwa Allah akan mengampuni setiap kesalahan kita. Dan tentunya marilah kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa kita pada siang, malam dan tengah malam. Kita bangun untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sisi yang kedua yang perlu kita bangun juga lah, hablum minan nas, bagaimana kita mampu berbagi kepada saudara-saudara kita. Kita mungkin tidak mampu memberi dengan materi, harta kita, dengan uang kita. Mungkin kita mampu memberinya dengan pikiran, tetapi kita mungkin juga tidak dapat menyampaikan buah pikiran kita kepada orang itu. Paling tidak kita bisa dan mampu mendoakannya. Saudara-saudara kita di Palestina saat sekarang ini sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat Muslim di dunia ini. Oleh karena itu, marilah paling tidak kita tidak dapat mengulurkan harta kita sebanyak mungkin ke sana, atau tenaga kita atau pikiran kita, paling tidak kita mampu mendoakan mereka. Semoga mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala kemenangan yang dekat, dan Allah memberikan petunjuk kepada dunia dan masyarakat di dunia ini bahwa yang benar itu pasti benar, amin, dan yang batil itu pasti akan hancur. Demikian yang dapat disampaikan saya Ardiansyah bersama para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar, Ustaz Fajrul, Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal Arifin. Mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.